Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum menghadiri undangan walimah pernikahan teman sekolah yang sekaligus acara reuni yang di situ berkumpul wanita dan laki-laki atau berkhulwat? Sekali lagi, bagaimana hukum menghadiri acara undangan walimah pernikahan teman sekolah yang sekaligus acara reuni yang di situ berkumpul wanita dan laki-laki atau berkhulwat? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan ikhtilat, ya, tanpa ada hijab. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk ikhtilat, berada pada satu tempat, ya, bercampur yang tidak ada hijabnya, ya, tidak ada pemisah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang demikian disebutkan oleh para ulama juga di dalam fatwa, ya. Nah, dikatakan dalam fatwa Lajnah Daimah, ya, ikhtilatul rijal bin nisa ikhtilatun yusirul fitnah wa yakunu dari'ah lil fasad haram, wa khulwatul mar'ah bi ghairi mahramiha wa zawjiha haram, wa ala kulli al mukallaf minar rijal wan nisa an yasuna 'irdahu wa yaltazim bi syari'ati rabbih. Nah, dikatakan di sana di antaranya disebutkan bahwasanya ikhtilat, bercampur antara laki-laki, nah, dan perempuan, ya, ini adalah perkara yang haram yang akan menarik kepada fitnah yang bisa memunculkan syahwat dan bisa menjatuhkan kepada perbuatan fahisyah, ya, perbuatan kemungkaran. Maka tidak diperbolehkan, ya, bagi seseorang untuk berada di tempat, ya, tidak wajib bagi orang untuk mendatangi undangan walimah kalau di sana ada ikhtilat, ya, sehingga dia bisa mencari waktu yang lainnya, mencari waktu yang lainnya untuk mendatanginya, ya, sehingga pada saat tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nah, disebutkan juga dalam fatwa yang lainnya, la yajuz lil mar'ah al ikhtilat bir rijal ala janib. Nah, tidak dibolehkan bagi seorang perempuan untuk bercampur dengan seorang laki-laki, ya, bercampur baur dengan laki-laki pada suatu tempat. Nah, apalagi kalau, ya, nanti cuma berduaan. Kalau cuma berduaan, ini lebih berat lagi. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu berduaan kecuali syaitan itu yang pihak yang ketiganya. Menjadi pihak yang ketiganya. Maka ini lebih berbahaya lagi kalau cuma berdua. Nah, kemudian apalagi nanti kalau mungkin bersalaman juga. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qad. Ya. Kata Nabi SAW, tidak pernah, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya sama sekali. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis Nabi mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak tidak mau berjabat tangan dengan perempuan, yaitu yang bukan mahram. Nah, ya, sehingga untuk lebih hati-hati ya, untuk terjaga kehormatannya, untuk menjaga kehormatannya, dan juga untuk menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak semestinya ya, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk mendatangi tempat yang di sana nanti ada ikhtilat, bercampur laki perempuan ya, dalam rangka untuk bertemu dengan teman-teman lamanya ya, sehingga sangat mungkin nanti apalagi akan bersalaman, bersentuhan. Nah, sehingga tidak boleh, dan dia masih bisa untuk mendatangi walimah dalam waktu yang lainnya, mencari waktu yang kira-kira dia tidak akan terjatuh kepada khalwah berduaan atau berikhtilat, atau tidak akan terjatuh pada kemaksiatan. Dia mencari waktu yang tepat untuk mendatangi walimah ya, atau undangan yang telah diberikan kepada dia untuk mendatangi acara walimah tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.